الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita masih melanjutkan salah hadis yang keempat bagaimana kejadian manusia ketika kita semua masih berada di perut ibu. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul seorang utusan Allah. Karena tidak mungkin orang mengetahui hal ini kalau bukan diberitahu oleh Allah. Kita tahu Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka tidak ada ilmu pada diri beliau kecuali langsung dari Allah. Ya. Dan hadis ini termasuk yang mencengangkan para ilmuwan, terutama para dokter, yang membuktikan kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kejadian manusia 40 hari pertama di perut ibunya, setelah bapak dan ibunya berjima, maka 40 hari nutfah ayah ada di rahim. Terus berupa nutfah air mani, sperma, 40 hari. Kemudian 40 hari setelah itu alaqah. Alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari setelah itu mudghah, segumpal daging. Nah, 40 hari yang ketiga itulah Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh sehingga hidup. Maka hiduplah bayi itu dengan kekuasaan Allah. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat tersebut untuk mencatat berapa tahun umur dia, lebih berapa bulan, lebih berapa hari, lebih berapa jam, lebih berapa menit, lebih berapa detik. Bahkan seandainya ada yang lebih kecil dari detik, itu pun tercatat dan tidak akan pernah melekat. Apapun yang terjadi pada dirinya, ya, ketika ajal belum datang, maka dia tidak akan mati. Dijaga oleh siapapun, ketika ajal sudah datang, maka dia akan mati. Bahkan matinya tepat sesuai dengan rencana Allah, bikin dia mati dalam keadaan kecelakaan kereta api misalnya, maka tidak mungkin gagal. Tidak mungkin menjadi kecelakaan bus atau motor atau pesawat. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana Allah Rabbul Alamin. Dalam syarahnya ini beliau memperkuat dengan apa yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Ini awalnya. Karena manusia semua diawali dari Nabi Adam. Nabi Adam tidak diawali dengan nutfah. Tidak diawali dengan air mani. Karena beliau tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya, beliaulah manusia pertama dan itu yang dimaksud saripati tanah. Sulalatin min tin. Allah ambilkan tanah dari sini, dari sini, dari sini, karena tanah itu macam-macam. Ada tanah yang subur, ada tanah yang bagus, ada tanah yang jelek, ada tanah yang begini, semuanya diambil oleh Allah, maka keturunan Adam tidak semuanya baik. Keturunan Adam ada yang seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud dan seterusnya. Ada yang mulia para nabi dan rasul, yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah manusia, karena Adam sendiri, di dalam diri Adam terdapat hal-hal baik dan hal-hal buruk secara ciptaan. Dan tidak ada yang seperti Adam. Ya. Yang kedua, dengan perantara seorang ayah tanpa ibu, dengan perantara seorang laki-laki tanpa perempuan, yaitu Hawa. Yaitu Hawa. Diambil tulang rusuk Adam diriwayatkan bahwa Adam hidup di surga, nikmat, senang, makanan nikmat, minuman lezat dan seterusnya. Tetapi ada wahsyah, ada ketidaktenangan, tidak sakinah pada diri Adam. Allah tahu. Lalu ketika Adam tertidur, Allah ambilkan sebagian tulang rusuknya, maka dari situ diciptakanlah Hawa. Ya, dan pertama kali melihat Hawa, Adam tertarik karena bagian dari dirinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan perantara seorang ibu, seorang wanita, tapi tanpa perantara seorang ayah. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita semua. Maka tidak ada yang kelima. Tidak mungkin ada ciptaan manusia yang kelima. Ya, ini orang ini enggak punya ayah, enggak punya ibu, ini keluar dari batu ini nih. Enggak mungkin. Ayah tahayyul. Ya, ini orang ini dari mana? Dari monyet misalnya, enggak mungkin. Hanya empat. Ciptaan manusia hanya empat. Langsung dari tanah, kemudian dari sebagian manusia, kemudian dengan ibu tanpa ayah, dan dengan pernikahan. Tidak ada di luar itu. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian dari saripati tanah itu, artinya pada diri Adam itu, kami ciptakan nutfah, kami ciptakan air mani. Fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh. Rahim ini kokoh sekali, sangat kokoh. Ya, sangat-sangat kokoh untuk bayi. Maka seandainya bayi itu diletakkan di luar rahim, tidak akan kuat. Ya, secanggih apapun, sekokoh apapun bikinan manusia, maka tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, persis seperti sabda Nabi tadi. Kemudian kami jadikan nutfah tersebut menjadi segumpal darah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, kemudian kami ciptakan 'alaqah tersebut, segumpal darah tersebut menjadi segumpal daging. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, kemudian dari segumpal daging itu kami ciptakan tulang belulang. Jadi dari situ terus. Tidak Allah tambahkan, mengambil dari sini tambahkan dari situ, mengambil dari sini tambahkan dari situ. Tidak. Ini menunjukkan bahwa pada diri manusia terdapat sesuatu yang sangat menakjubkan. Jadi tidak ditambahkan. Ini tentu berbeda dari apa yang ada pada ciptaan manusia, seperti mobil, komputer, pesawat dan seterusnya. Enggak ada satu kemudian jadi banyak. Pasti ditambahkan ini, ditambahkan zat ini, ditambahkan zat ini. Jadilah komputer, jadilah mobil, jadilah pesawat dan seterusnya. Adapun Allah tidak menciptakan manusia ini dari air mani. Itu saja, tidak ditambah dengan yang lain. Ya, tidak ditambah dengan yang lain. Fatasawna al-izama lahman, kemudian tulang itu kami bungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami jadikan ciptaan yang lain. Tiba-tiba sudah ada tangannya, kakinya, kepalanya dan seterusnya. Sudah tidak segumpal darah lagi, sudah tidak segumpal daging lagi. Khalqan akhar, ciptaan yang lain, bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Tidak ada pencipta yang lebih baik dari Allah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul. Dari ayat ini Ibnu Abbas mengatakan, khuliqa Ibnu Adam min sab'in. Anak Adam itu dicipta dari 7 proses. Ya, 7 fase. 7 keadaan. Tsumma yatlu hadhihi al-ayah, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat tadi, ya. Sulalati mintin, kemudian nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian idham, kemudian lahman, kemudian khalqan akhar. Ada 7 keadaan. Wa su'ila 'anil 'azal. Kemudian Ibnu Abbas ditanya tentang azal. Azal adalah jima dengan mengeluarkan air mani di luar rahim agar istri atau budaknya tidak hamil. Hanya para sahabat datang kepada Nabi itu menceritakan bahwa kami tidak mau budak-budak kami hamil, maka kami jima budak kami dan kami keluarkan nutfah kami di luar rahimnya budak itu. Ya, adapun para istri tidak diperlakukan seperti itu oleh para sahabat. Maka ketika istrinya mengandung, para sahabat senang. Yang tidak mau punya anak dari budak-budak perempuannya. Ya. Faqara hadhihi al-ayah thumma qala. Kemudian ketika Ibn Abbas di sana tanya tentang azal, Ibn Abbas membacakan ayat tadi. Ya, mirip dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya mau berazal dengan cara apapun, maka roh yang telah dipersiapkan oleh Allah tidak mungkin gagal. Karena Allah telah menciptakan roh. Ini anak umur 5 tahun. Anak ini nanti dewasa punya anak berapa? Allah sudah tahu. Bahkan Allah sudah persiapkan rohnya. Ini si anak umur 5 tahun nanti punya anak 7 misalnya. Nah, 7 roh itu sudah dipersiapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan Allah sudah persiapkan namanya. Tidak mungkin nanti bapaknya memberikan nama tidak sesuai dengan nama yang direncanakan oleh Allah. Allah sudah perencanakan nama. Maka bapaknya memberikan nama pasti sama dengan yang telah Allah persiapkan. Ya. Maka walaupun Nabi tidak mengharamkan azal, Nabi tidak mengatakan bahwa azal itu haram, tetapi wajib bagi kita meyakini bahwa dengan azal bentuk apapun, dengan KB bentuk apapun, kalau Allah menghendaki kita punya anak banyak, maka tidak mungkin gagal rencana Allah. Ya. Tapi melihat dari dalil yang ada, maka tidak boleh kita buru-buru menyimpulkan bahwa azal itu haram, karena memang tidak ada larangan. فهل يقلق احد حتى تجري فيه هذه الصفه. Ini masih ucapan Ibn Abbas ketika Ibn Abbas ditanya tentang azal. Bagaimana dengan azal? Ya, maka Ibn Abbas mengatakan, apakah akan tercipta seseorang sebelum berlangsungnya sifat-sifat tadi? Artinya, mau azal atau tidak, ketika Allah merencanakan, maka sifat-sifat itu akan jadi. Ya, dan mudah bagi Allah membuat rencana manusia itu gagal. Berapa banyak dari kita berencana dan akhirnya gagal? Kenapa? Allah tidak menghendaki rencana kita. Allah menghendaki rencana lain. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mendakwahi Abu Thalib setiap hari, tapi dapatnya orang lain jauh dari parti Salman. Maka Ibn Qayyim mengatakan seolah Allah menegur Nabi, "Turidu Abu Thalib wa uridu Salman." Wahai Muhammad, engkau menghendaki Abu Thalib, tapi aku enggak, aku menghendaki Salman. Yang terjadi kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah. Jika Allah menghendaki, Rasul juga menghendaki, dan kehendak itu berselisih, tidak sama, maka yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Bagaimana laknat Nabi, kutukan Nabi kepada tiga orang, tiga-tiganya diberi hidayah oleh Allah masuk Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia di jagat raya ini, paling dicintai oleh Allah, tidak ikut serta dalam kehendak Allah. Tidak ikut serta sedikit pun. Maka batillah perkataan sebagian perekat-perekat sufiyah yang mengatakan bahwa Allah mengikuti kehendak Rasulullah. Kehendak Rasulullah selalu dihargai oleh Allah, bahkan diwujudkan. Ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada. Wa fi riwayatin anhu ba'd, dan juga di riwayat lain Ibn Abbas mengatakan, wa hal tamutu nafsun hatta tamurra ala hadzal haq, dan seseorang tidak akan mati kecuali telah melewati penciptaan ini. Artinya proses ini sudah terlampaui, ya, baru disebut mati. Maka ketika proses ini belum terlampaui, misalnya dia baru berupa segumpal darah kemudian keguguran, maka tidak ada kematian, belum ada kematian. Asal masih nutfah, atau masih mudghah, belum ada roh yang ditiupkan, maka belum ada kematian, tidak disebut sebagai kematian. Nah, kematian setelah apa? Setelah lewat 4 bulan. Ini pun dalam hal mensolati tidak wajib. Ya, bayi yang keguguran bahkan sudah lahir bayi, ya, tapi belum balik, bahkan sampai usia 5 tahun, 7 tahun, maka boleh disolati, boleh tidak. Ada beberapa mayat yang boleh tidak disolati. Solati boleh, tidak disolati boleh. Di antaranya ini, anak yang mati belum balik, dan orang yang meninggal fi sabilillah, ini boleh disolati, boleh tidak. Masalah selanjutnya, apakah dengan demikian maka menggugurkan bayi ketika belum umur 4 bulan boleh? Nah, ini ada riwayat yang membolehkan, tapi riwayat ini beliau katakan dhaif. Wa huwa qawlu dhaif. Ucapan ini dhaif. Ya, ucapan atau pendapat yang mengatakan bahwa jika bayi itu di rahim belum 4 bulan, berarti belum ada kehidupan. Ketika belum ada kehidupan, kita gugurkan, maka itu bukan pengguguran kandungan, tidak berdosa, tidak masalah. Ini ucapan yang baik. Ini pendapat yang lemah dan keliru. Yang benar bahwa li'annal janina wulida in aqada, itu kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki keguguran, tidak masalah. Tetapi jika keguguran itu diniatkan dari kita, walaupun baru 3 bulan, walaupun 2 bulan, maka tetap ini pun berdosa. Ya, walaupun tentu dosanya berbeda dengan bayi yang sudah kelihatan, sudah lahir kita bunuh, atau yang 9 bulan, 8 bulan di perut ibunya kita gugurkan, tentu berbeda. Tapi sama-sama keliru, sama-sama berdosa. Ya, sama-sama zina dengan orang jauh, dengan istri tetangga, ya, lebih besar zina dengan istri tetangga. Sama-sama minum khamr, anak muda dengan orang tua, kan berbeda. Sama-sama mencuri di tanah halal dengan tanah haram, kan berbeda. Walaupun sama-sama haram, tetapi sifatnya berbeda. Begitu juga ini, pembunuhan berbeda. Sama-sama membunuh orang kafir dengan membunuh orang muslim, berbeda. Ada orang kafir kita bunuh berdosa, ada orang muslim kita bunuh lebih berdosa. Dalam masalah dunia, beda. Kita membunuh orang muslim, di kisos, ada kisosnya. Kita membunuh orang kafir, dosa besar, tapi tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Membunuh orang kafir, tidak ada kisos. Lajuk kalau muslimun dikafiri. Seorang muslim tidak boleh dihukum bunuh, tidak boleh dikisos, lantaran dia membunuh seorang kafir. Ya. Kemudian, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل. Ini jawaban Nabi yang lain ketika beliau ditanya tentang azal. Beliau mengatakan, "La, alaikum alla ta'zilu." Jangan kalian berazal. Larangan ini karena digabungkan dengan hadis yang lain, maka para imam mengatakan bukan larangan yang haram. Hukum asal dari sebuah larangan adalah haram. Jika Nabi melarang kita melakukan sesuatu, maka sesuatu itu pasti haram. Ini hukum asal. Ya, larangan itu menjadi tidak haram karena kalau apa? Kalau ada dalil lain, kalau ada keterangan lain. Sementara keterangan lain tadi yang sudah kita bahas, kemudian ucapan para sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal dan waktu itu Al-Qur'an sedang turun. Maksudnya apa? Jika azal itu haram, tentu akan turun ayat mengharamkan azal. Sebagaimana ketika kami minum khamr, turun ayat mengharamkan khamr itu. Ketika kami berbuat begini dan begitu, turun ayat mengharamkan. Kami berazal. Banyak dari sahabat berazal. Tapi tidak ada satupun ayat yang turun berkenaan dengan azal, mengharamkan azal. Maka pendapat yang hak, berazal boleh, tetapi tetap kita harus berkeyakinan bahwa roh yang telah Allah persiapkan tidak mungkin zakat. Dan memang kita boleh ketika jima tidak menghendaki istri kita hamil, boleh. Yang tidak boleh adalah saya hanya mau punya anak dua saja. Saya hanya mau punya anak tiga saja. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini mendahului kehendak Allah Rabbul Alamin. Terserah Allah mau kasih berapa. Adapun ketika kita jima, kita tidak ingin istri kita hamil, enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kita harus yakin bahwa Allah tidak mungkin gagal rencananya. Bahwa akhirnya kita punya anak dua, itulah rencana Allah. Bahwa akhirnya kita punya anak satu, itulah rencana Allah. Kita tidak boleh mengatakan sebetulnya Allah merencanakan anak saya itu mungkin bisa 9, bisa 10. Tapi karena saya KB, yang jadi cuma 2, enggak boleh. Haram. Keyakinan seperti ini haram. Allah Maha Tahu. Ya, kita tidak serba tahu. Innahu ma min nafsin manfusatin illa annallaha falaqaha. Karena setiap nafas yang ada, setiap apa yang Allah ciptakan, setiap apa yang Allah kehendaki jadi makhluk, maka Allah akan ciptakan. Semakna dengan tadi. Artinya rencana Allah tidak mungkin batal, pasti terjadi. Kemudian riwayat lain dari Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, qala, dia berkata, النطفة إذا استقرت في الرحم. Nutfah ketika sudah berada di dalam rahim, جاءها ملك. Lalu datang malaikat. Ini baru nutfah. Ya. Jadi detik-detik awal keluarnya nutfah dan masuk ke dalam rahim. Maka datang malaikat, فأخذها بكفه. Lalu nutfah itu diambil dengan kafnya. Kaf itu telapak tangan. Berarti malaikat punya telapak tangan. Malaikat punya sayap. Malaikat punya bahu. Malaikat punya telinga. Jarak dari telinga ke bahu itu sekian puluh, 70.000 kilo perjalanan. Ya, hamalatul arsy dan seterusnya. Berarti malaikat itu bukan makhluk halus. Ya. Sama dengan jin, bukan makhluk halus. Kalau halus kan enggak punya fisik, enggak punya jasad. Punya, jasad punya. Ada telinga, ada kaf, ada tangan, berarti punya fisik. Hanya mereka bisa berbuat apa yang tidak diperbuat oleh manusia. Bisa masuk ke tempat yang sangat kecil walaupun Jibril sekalipun. Kita tahu bahwa Jibril fisiknya begitu besar, tapi bisa masuk ke tempat yang sangat bisa merubah dirinya dalam bentuk manusia dan seterusnya. Nah, setelah diambil dengan kedua dengan tangannya, lalu dia mengatakan, "Ay Rabb, makhluqatum am ghairu makhluqatin?" Ini akan menjadi makhluk atau tidak? Ya Rabb, nutfah ini akan menjadi makhluk, akan menjadi manusia atau tidak? Wa in kila ghairu makhluqatin lam takun nasamatan faqadzafatha al-arham daman. Jika Allah menjawab tidak, ya Allah yang berhak menjadikan nutfah ini akhirnya jadi manusia atau tidak. Jika Allah menjawab tidak, tidak menjadi jiwa, tidak menjadi orang, tidak menjadi manusia, maka dilemparkan, dibuang oleh rahim dalam bentuk darah. Dibuang oleh rahim dalam bentuk darah. Wa in kila makhluqatan, jika Allah menjawab ya, dia akan menjadi manusia. Dia akan menjadi makhluk. Ay Rabbi dzakarun am unta? Maka malaikat itu bertanya, laki apa perempuan? Baru nutfah. Malaikat sudah nanya, laki apa perempuan? Gitu. Dijawab oleh Allah tentunya, laki apa perempuan? Syaqiyun am sa'id? Apakah dia menjadi manusia yang beruntung atau yang celaka? Artinya masuk surga atau masuk neraka? Allah menjawab, syaqiyun atau sa'id? Mal ajal, kapan meninggalnya? Allah jawab. Wamal atar, atarnya, ya. Jadi kalau tanah, dari tanah yang mana, ya? Karena Adam kan diciptakan dari semua tanah. Nah, dari tanah-tanah yang ada itu Allah tahu. Ini si manusia itu dari tanah sebelah sini, manusia tanah dari sebelah sini. Ya, wa bi ayyi ardhin tamut, akan mati di bumi yang mana? Karena bumi Allah luaskan, dia akan mati di bumi bagian mana? Kalau disebut bumi Indonesia, Indonesia mana? Jakarta, Jakarta mana? Ya, selatan, utara, ya, Bintaro, Bintaro mana? Sampai titik di mana tanah itu berada. Subhanallah. Allah Maha Perencana, tidak ada yang bisa berencana seperti rencana Allah. Fayuqalu lin nutfati, lalu dikatakan kepada nutfah itu, man rabbuka, siapa rabbmu? Fatakulu Allah, dijawab Allah, man razikuka, siapa yang akan memberikan rezeki kepada engkau? Dijawab Allah, idhab ila ummil kitab, fa innaka tajidu fihi kisota hadihin nutfah. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat untuk melihat catatan. Allah izinkan kepada malaikat tersebut untuk melihat catatan Alkitab, Ummul Kitab, ya, tapi tidak semuanya tentu, karena kalau secara keseluruhan hanya Allah yang mengetahui bagian-bagiannya. Engkau akan mendapatkan riwayat dari nutfah ini. Subhanallah. Ya. Fatukhlaqu fata'ishu fi ajliha. Lalu manusia ini hidup persis seperti apa yang Allah firmankan, dan mati persis seperti apa yang Allah rencanakan, makan dengan rezeki dan seterusnya dan seterusnya, persis seperti apa yang Allah ceritakan. Hatta idza jaa ajaluha, maka ketika telah datang ajalnya, maka lalu dia mati, fadufinat fi dzalik, dan pasti akan dikubur di tanah yang dari situ dia diambil. Ya, walaupun entah berapa ratus ribu tahun yang lalu, ya, berapa ratus ribu atau mungkin berapa juta tahun yang lalu diambil dari situ, akan kembali lagi. Tsumma tala asy-Sya'bi hadhil ayat, kemudian asy-Sya'bi yang meriwayatkan hadis ini membacakan ayat kelima dari surat Al-Hajj. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ti, jika kalian ragu terhadap adanya hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab tsumma min nutfatin, dan seterusnya, maka sungguhnya kami telah ciptakan kalian dari turab, yang dimaksud Adam, kemudian dari nutfah. Ya. Nah, ini kejadian manusia dan dalil-dalil yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin akan keluar dari apa yang telah Allah rencanakan. Tapi sebagaimana yang sering kita bahas, tidak boleh keterangan ini menjadikan kita terfitnah dengan faham Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia semuanya dipaksa oleh Allah. Maka orang baik adalah orang yang dipaksa oleh Allah menjadi baik. Orang buruk berarti orang itu dipaksa oleh Allah untuk menjadi buruk. Maka ketika seseorang sholat, berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Ketika orang minum khamar, berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Ini bukan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini takdir, tetapi tidak menghilangkan usaha. Nanti asar nanti, kita mau sholat berjamaah atau tidak, terserah kita masing-masing. Mana paksaan? Mana paksaan? Maka siapa yang sholat berjamaah dapat pahala, yang tidak mendapatkan dosa. Ya, mana paksaan? Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Yeah. Jadi Ustaz bilang bahwa yang Nabi sama Abu Thalib, jadi berarti nanti pasti akhir zaman nanti, berarti Nabi pun perintah syafaat sudah ditolak sama Allah ya. Oh iya. Iya. Yeah. Iya. Terus sebenarnya syafaat itu buat yang soleh atau yang bukan orang soleh sih Pak? Orang yang berdosa besar. Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku adalah untuk umatku yang berdosa besar, tetapi tidak syirik. Karena Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, man as'adun nasi bi syafa'atik, siapa manusia yang paling beruntung? Disebut beruntung karena apa? Karena dia mestinya masuk neraka, enggak jadi masuk neraka, kan beruntung sekali. Nah, siapa yang paling beruntung mendapatkan syafa'atmu ya Rasul? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah khalis murni dari hatinya, artinya tidak syirik. Maka orang yang berbuat syirik, perdukunan, jima dan seterusnya tidak mungkin mendapatkan syafaat Nabi, bahkan tidak mungkin mendapatkan ampunan dari Allah dan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, jadi tidak syirik yang pertama. Yang kedua, untuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Karena orang yang tidak berbuat dosa besar, seorang muslim yang taat kan tidak masuk neraka, masuk surga. Kalau masuk surga, ngapain syafaat Nabi buat apa? Karena syafaat Nabi itu biar apa? Yang masuk neraka jadi tidak masuk neraka. Yang pertama. Yang kedua, mestinya disiksa di neraka lama sekali. Dengan syafaat Nabi jadi sebentar. Yang ketiga, mestinya disiksa di neraka dahsyat. Siksaannya dahsyat, lalu diperingat. Jadi kalau dia tidak masuk neraka, buat apa syafaat Nabi? Maka yang kita andalkan adalah pertolongan Allah, bukan syafaat Nabi. Syafaat Nabi buat siapa? Buat umat beliau yang banyak berbuat dosa besar, tetapi tidak syirik. Gimana kalau umat Nabi yang melakukan amalan yang fadilahnya untuk mendapatkan syafaat seperti doa setelah ajaran baca Quran kan bisa memperoleh syafaat dari Rasulullah? Iya, tidak tertutup kemungkinan. Kemungkinan orang yang mendengar azan dan seterusnya seperti itu, dia berbuat dosa besar kan gitu. Apakah orang yang mendengar suara azan kemudian dia baca itu, dia bebas dari zina, khamar, judi? Nah, ketika dia minum khamar, judi, zina dan seterusnya, dia butuh syafaat Nabi. Sebab kalau tidak ada syafaat Nabi, Allah telah tetapkan dia masuk neraka. Nah, karena dia sering mengucapkan doa setelah azan, maka dia bisa tertolong oleh syafaat Nabi. Paham? Kalau darah kejujuran sama darah muka sama? Darah beda ya, karena keguguran hanya kira-kira banyak ulama ketika lewat 4 bulan ya. Sebagian mengatakan sama dengan lahir, hanya bayinya hidup, yang ini bayinya mati. Adapun ketika seorang wanita melahirkan bayi, maka darah yang keluar setelah melahirkan bayi disebut darah nifas. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh jima dan seterusnya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Azal itu berarti tidak untuk tadi makruh atau boleh? Iya, tidak disukai karena memang Allah memerintahkan harapkanlah karunia. Harapkanlah karunia Allah dari jimakmu itu. Ya. Yeah. Al-Mufassirin menafsirkan ayat ini, harapkanlah anak. Jadi disunahkan setiap kali jima mengharapkan anak. Maka doanya kan seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah anak kami ini dari syaitan. Gitu. Apa yang Engkau rezekikan pada kami kan yang dimaksud anak. Maka disunahkan setiap jima itu mengharapkan anak. Ya tentu bukan jima 40 kali, anak 40 kali bukan ya. Artinya tidak mengharapkan itu seperti tadi KB itu. Tapi mengatakan bahwa itu haram harus dengan dalil. Karena ini kan masalah dunia. Kalau KB dengan saya mau punya anak satu saja, dua saja, jelas. Jelas. Kalau dia berbuat seperti itu karena takut tidak bisa memberi nafkah, takut tidak bisa memberi makan, ini lebih haram lagi, lebih dibenci oleh Allah. Yeah. Kalau dia kaya dan dia gak takut itu, hanya malas saja, repot dan seterusnya, dia berdosa, dia salah. Kalau dia takut tidak bisa memberi makan, lebih berdosa lagi. Yeah. Menjarangkan juga? Mungkin, kalau menjarangkan mungkin. Ini anak yang pertama masih repot, ya, belum dimungkinkan punya adik lagi, bisa mungkin, bukan menyetop kelahiran. Bisa, maksudnya boleh kan? Iya, boleh. Kayaknya menjamah. Ya. Saya mau nanya, Pak, kalau yang saya tahu tentang munafik itu belanja bohong, ingkar dan khianat. Itu ternyata kalau saya baca di Quran katanya khianat dalam segi tauhid. Kalau misalnya dia orang Islam yang munafik, itu gimana? Itu ciri. Ciri. Apakah orang yang mempunyai ciri seperti itu langsung dikatakan munafik? Tidak. Nah, ciri-ciri orang Islam itu kalau bulan puasa enggak makan siang hari. Kan gitu. Ciri-ciri orang Islam begitu. Kalau kaya pergi haji, kalau kaya bayar zakat. Itu ciri-ciri orang Islam kan? Nah, ada orang Islam bulan puasa makan. Apakah kita langsung katakan dia kafir? Enggak. Masih muslim, hanya muslim yang tidak baik, muslim yang fasik, muslim yang berbuat dosa besar. Abis itu juga munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah kalau ngomong bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya khianat, kalau bermusuhan bersangatan. Ini ciri. Hakikat bukan. Hakikat orang munafik itu apa? Hatinya kafir, saya tidak percaya kalau Muhammad itu Rasulullah. Saya enggak percaya kalau Tuhan cuma satu. Cuman dia di dalam hatinya, di dalam lahirnya dia syahadat, dia sholat, dia berjamaah, dia ikut jihad bersama Nabi. Abdullah bin Ubay kan seperti itu. Nah, itu hakikat munafik. Ciri-cirinya tadi. Maka tidak boleh ketika ada orang yang sering berbohong, sering ingkar janji, kita katakan munafik. Tidak boleh. Ada sifat-sifat munafik pada dirinya. Gitu. Lagi? Habis? Ya. Kalau habis kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.